Pernahkah aku sakiti hatimu? Ataukah prasangka menduakan cintaku? Oh kekasih, semuanya tiada aku lakukan. Tapi mengapa engkau tak pernah peduli? Mungkinkah semua ini kan terjadi padaku yang selalu menyayangi dirimu tulus hati? Biarlah rela ku menang demi keutuhan cinta kita berdua. Rindiani kekasihku sayang, jangan pergi dari sisiku. Rindiani bunga hati sayang, maaf sucinya cintamu kepadaku. Ku harapkan hatimu hanya untuk diriku. Mungkinkah semua ini kan terjadi padaku yang selalu menyayangi dirimu setulus hati? Biarlah rela ku menang demi keutuhan Terima kasih.